2 Desember 2009. Tanpa sengaja kami menyaksikan ada berita yang mengabarkan tentang kisah anak kecil yang berusia 6 tahun bernama Sinar. Bisakah Anda membayangkan bocah kecil ini merawat ibunya yang sudah lumpuh dan tak berdaya, hanya sendiri? Ini adalah sebuah kisah nyata yang begitu mengiris hati kita, dan akhirnya kami ingin berkarya, mendedikasikan karya ini untuk Sinar dan Sinar-Sinar, pahlawan bangsaku. Halo Kak Sinar, aku Dede Restu, anaknya ayah sama bunda cari. Mau nyanyi buat Kak Sinar dan buat teman-teman Restu di seluruh Indonesia. Dengerin lagunya ya. Jangan menangis sayang, ini hanyalah cobaan. Senyuman, jangan menangis sayang, sinarmu tetap harus bersinar, tabahkan hatimu demi ibu, itu surgamu. Ku teriris mendengar kisahnya, bocah kecil merawat ibunya, sinar mata dan baik hatinya yang tak berdaya. Telah lama dia menderita, sang ayah pun meninggalkan dia, mengisi hidup hanya berdua. Kuatkan sinar, jangan menangis sayang, sinarmu tetap harus bersinar, tabahkan hatimu demi ibu, itu surgamu, itu surgamu. Jangan menangis sayang, ini hanyalah cobaan Tuhan. Hadapi semua dengan senyuman, dengan senyuman. Oh, jangan menangis sayang,